Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخل هدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan karunia, memberikan kenikmatan kepada hamba-hambanya, sehingga di sore hari ini kita pun bisa mendatangi majalisul ilm untuk menghilangkan kebodohan dari diri-diri kita serta berniat untuk menghilangkan kebodohan dari yang lainnya, yaitu dari orang lain, agar mereka pun beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya, sehingga ibadah-ibadah mereka dapat diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan dapat membantu dan menolong mereka ketika pada yaumul qiyamah. Maka di sore hari ini kita kembali membaca kitab Minhaj Al-Firqatin Najiyah wa Taifatil Mansurah, karya salah satu dari karya Al-Syeikh Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Maka beliau menyebutkan kaifa nuhibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita mencintai Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cara kita mencintai utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad kepada manusia, jikalau kalian cinta kepada Allah maka ikutilah aku, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan mencintai kalian dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kalian dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi bukti kecintaan seseorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia harus mengikuti bimbingan dan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang menjadi ukuran bukanlah seseorang mengatakan saya cinta kepada Allah, tetapi ukurannya bagaimana agar dia dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yakni dia selalu mengamalkan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan komitmen dan istiqomah di atas bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka disitulah dia akan mendapatkan kecintaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bukanlah cinta kepada Rasul, cinta kepada Allah ya, dengan bernyanyi, berdendang atau yang lainnya, saya cinta Allah, cinta Rasulnya. tetapi justru mereka menyelisihi bimbingan Allah dan bimbingan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para ulama menyebutkan ayat ini adalah ayat ujian. Ya, ayatul mihnah. Bahwa bukti kecintaan mereka kepada Allah, maka harus mereka mengikuti apa yang menjadi pedoman dan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jikalau tidak, maka cinta mereka kepada Allah adalah cinta yang batil, cinta yang palsu. Naam. Yang kedua, waqala sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nas ajma'in. Rawahul Bukhari. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah sempurna keimanan kalian sampai aku lebih dicintainya ketimbang orang tuanya, anak-anaknya, dan seluruh manusia. Naam. Jadi kecintaan kita kepada Allah atau kecintaan kita kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam itu lebih ketimbang kita mencintai yang lainnya. Mencintai orang tua kita, mencintai anak-anak kita, atau bahkan seluruh manusia. Nah, maka Umar bin Khattab mendapatkan teguran dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam ketika dia mengatakan bahwa dia mencintai dirinya dilebihkan ketimbang cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah menegurnya agar cinta kepada Rasulnya itu lebih diutamakan ketimbang cinta kepada dirinya. 6. Sehingga kalau kita sudah mengaku cinta kepada Rasulnya, maka kita berusaha untuk menjalani dan mengikuti bimbingan Nabi. Karena itulah sebagai bukti kecintaan kita kepada Rasulnya. Memuliakan kaum muslimin wal muslimat. Karena itu bimbingan Nabi. Menghormati muslimin muslimat. Karena itu bimbingan Nabi. Merasa rendah diri terhadap kaum muslim dan muslimat. Karena itu bimbingan Nabi dan seterusnya. Tidak merasa bahwa dialah yang paling tinggi, atau dialah yang harus dihormati karena dialah yang pertama kali mengetahui da'watus salaf atau da'watus sunnah. Nah, bahkan para ulama mereka ingin tidak dikenal oleh manusia. Mereka lebih suka ya tidak dikenal oleh manusia ketimbang mereka dikenal diketahui oleh manusia. Yang ketiga, تفيد هذه الآية أن محبة الله تكون باتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعته فيما أمر به. Memberikan faedah pada ayat ini bahwa kecintaan kepada Allah itu akan terwujud, akan terlaksana dengan mengikuti apa yang datang bersama Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mentaatinya apa yang menjadi perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, harus seperti itu timbangannya, ukurannya. Dia mengatakan cinta kepada Allah, maka dia harus mengikuti bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah bimbingan Nabi tersebut berkaitan dengan perkara-perkara yang wajib atau berkaitan dengan perkara-perkara yang mandubah, yang sunnah-sunnah? Wa tarki man anhu mimma jaa fi ahadithi sahihati allati bayyanaha linnas. Dan dia meninggalkan apa yang menjadi larangan yang dibawa atau yang datang di dalam hadis-hadis yang sahih, yang dia telah menjelaskannya kepada manusia. Kita tundukkan hawa nafsu kita. Kita tundukkan kemauan-kemauan kita kepada apa yang dimaukan oleh Allah dan yang dimaukan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan ini harus lebih diutamakan ketimbang ya kita mencintai orang tua kita, anak-anak kita dan seluruh manusia. Wala takunul mahabbatu bitashadduq bil kalam wa adamil amali bihadhi wa awamirhi wa sunnatih. Maka bukanlah yang dikatakan cinta itu, itu cinta kepada Rasul, memfasih-fasihkan dalam berbicara, tetapi dia tidak beramal dengan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dia tidak beramal dengan perintah Nabi. Tidak beramal dengan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai cinta kepada Rasulnya diiringi dengan nyanyian-nyanyian dan musik-musik, atau cinta kepada Rasul dengan menyelisih bimbingannya, memperingati kelahirannya. Naam. Yang ternyata tidak pernah sama sekali diamalkan oleh Rasulullah, demikian pula para sahabatnya, tidak satupun mereka memperingati hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan bahwa para sahabat adalah orang yang paling semangat terhadap kebaikan. Tidak ada satu kebaikan pun yang diberitakan kepada mereka melainkan mereka bersegera untuk melakukannya. Kalaulah perkara ini baik, bukanlah orang-orang belakangan yang mengamalkannya, tetapi para sahabat dahulu yang sudah mereka melakukannya. Ternyata mereka tidak melakukannya. Naam. Justru datangnya perkara ini, yaitu pada abad yang ketujuh Hijriah, pertama kali yang memulainya atau mengamalkannya Maulid Nabi adalah Raja Al-Mudhaffar di negeri Syam. Ini pertama kali yang memasyhurkan amalan yang tidak ada tuntunannya ini. Bukan Rasulullah dan para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang komitmen di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, yufiduna hadal hadis as-sahih anna imanal muslim la yaktamilu hatta yuhibbar rasul sallallahu alaihi wasallam. Memberikan faedah dengan hadis yang sahih ini bahwa keimanan muslim tidak akan sempurna sampai dia mencintai ar-rasul sallallahu alaihi wasallam mahabbatan tazidu ala mahabbatil walad wal walid wan nasi kullihim, yang mana kecintaan kepada Rasul itu lebih ketimbang cinta kepada anak-anak ataupun kepada orang tua ataupun kepada seluruh manusia. Wa hatta tazid ala mahabbatil muslim li nafsihi, sampai-sampai dia harus melebihkan cintanya kepada Rasul ketimbang seorang muslim mencintai dirinya sendiri. Naam, karena kita mencintai Rasul itu adalah ibadah dan diperintahkan ya untuk mencintainya. Naam, jangan justru sebaliknya. Ya, dia mendahulukan cintanya terhadap dirinya atau kepada anak-anaknya atau orang tuanya atau keluarganya ketimbang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama warada dalika fi haditsin akhar, sebagaimana telah ada hal itu di dalam hadis yang lain. Wa yadhharu atharul mahabbah indama tata'arada awamir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa nawahih ma syahwati nafs. Dan telah zahir, telah nampak asar, ya, pengaruh al-mahabbah, pengaruh kecintaan, ya, ketika bertentangan naam atau bergejolak antara perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan larangan-larangannya bersama dengan keinginan-keinginan jiwanya, ya, kemauan-kemauan jiwanya. Nah, di situ akan terlihat, akan nampak mana yang dia dahulukan ketika, ya, kecintaan dia betul-betul dia cinta kepada Rasulnya, ketika berhadapan dengan keinginan-keinginan syahwatnya, apakah dia akan mendahulukan keinginan syahwatnya atau perintah Allah yang perintah Rasulnya yang dia kerjakan dan larangan Rasulnya harus dijauhi. Wa raghabatan az-zawja wal aulad wan nas alladhi hawlahu. Kecintaan kepada istri, kepada anak-anak, dan kecintaan kepada manusia yang ada di sekitarnya. Nah, maka akan terlihat, akan nampak asarnya, bekasnya, pengaruhnya, ya, kecintaan dirinya atau kecintaan terhadap manusia yang lain. Fa in kana muhibban shadiqan li Rasul sallam qadima awamirah. Maka jika kecintaan kepada Rasulnya itu shadiqan, ya, benar-benar jujur, maka niscaya dia akan mendahulukan perintah Rasul. Wa khalafa nafsahu wa ahlahu wa syahwatahu wa man hawlahu, dan akan mengesampingkan dirinya, keluarganya, dan syahwat-syahwat, keinginan-keinginan di sekitarnya. Yang dia paling utamakan adalah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ketimbang dirinya, istrinya, anak-anaknya, dan seluruh manusia. Wa in kana kadiban asallahu rasulah wa wafaqa syaitanah wa hawahu. Namun jika ternyata kecintaan itulah kecintaan yang dusta, naam, maka dia akan bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Artinya dia akan lebih mendahulukan kecintaan kepada dirinya, keluarganya, anaknya, dan manusia seluruhnya. Dan dia akan mencocoki syaitan, wahawal, dan akan mencocoki hawa nafsunya. Allah musta'an kalau manusia sudah seperti ini kondisinya, maka dia akan terus berjalan bersama syaitan. Dia akan diberi bisikan-bisikan oleh syaitan agar selalu melanggar atau agar selalu mendahulukan kecintaan kepada yang lainnya ketimbang kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, idza sa'alta musliman, jika engkau bertanya kepada seorang muslim, hal tuhibbu rasulak, apakah engkau cinta kepada Rasulmu? Fayaqulu laka, dia akan menjawab kepadamu, na'am, iya, ya, saya cinta kepada Rasulku. Fadahu ruhi wa mali, maka tebusannya ruhku dan hartaku. Naam, ya, dia akan mengatakan seperti itu, tebusannya adalah ruh saya dan harta saya. Fa idza sa'altahu limadza takhluqu lihyatak wa tukhalifu amrahu fi kadza wa kadza wa la tatashabbah bihi fi madharihi wa akhlaqihi wa tauhidihi. Dan jika engkau bertanya kepadanya, mengapa engkau mencukur lihyah ya, mencukur jenggot. Kalau yang ditanya itu tata laki-laki. Dan mengapa engkau menyelisih perintahnya dalam perkara ini dan perkara itu? Dan engkau tidak berusaha untuk meniru dalam penampakan atau penampilan dan akhlak-akhlak Nabi dan tauhid-tauhid Nabi. Ajabaka biqaulih, maka dia akan menjawabmu dengan ucapannya, al-mahabbatu fil qalbi wa qalbi tayyibun walhamdulillah. Dia akan mengatakan bahwa al-mahabbah itu ada di dalam hati, sementara hatiku adalah hati yang baik walhamdulillah katanya. Naqululahu, maka kita akan mengatakan kepadanya, lau kana qalbaka tayyiban la dhahara ala jasadika. Kalau saja hatimu itu baik, niscaya akan nampak, akan terlihat pada jasadnya. Ya, pada penampilannya. Maka kita akan melihat dia akan berlihyah bagi laki-laki. Ya. Dia tidak menurunkan kainnya di bawah mata kaki dan tidak memakai pakaian yang sempit. Naam. Ya, kalau wanita kita melihat pada penampilannya, dia akan berhijab. Dia tidak akan bertabarruj seperti orang-orang kafir. Ya. Karena baiknya hati, maka akan nampak pada seluruh penampilan dia. 6. Tetapi kalau dia mengatakan hatinya baik, tetapi dari sisi penampilannya, masya Allah, betul-betul tidak baik, maka ini berarti menyelisihi apa yang diucapkan, apa yang dikatakan bahwa hatinya baik. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalb. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ketahuilah bahwa di dalam jasad, di dalam jasmani kita ini ada mudghah. Naam, ada segumpal daging. Idza salahat, jika segumpal daging itu baik, maka akan baik seluruh jasmani ini seluruhnya. Naam. Jadi segumpal daging ini bagaikan dia seorang panglima. Maka jika panglimanya baik, maka seluruh anggota jasmaninya akan menjadi baik. Artinya akan nampak tanda-tanda kebaikan pada dirinya. Naam. Namun apabila segumpal daging tersebut rusak, maka niscaya akan rusak seluruhnya anggota badannya. Ketahuilah bahwa segumpal daging yang dimaksud itu adalah al-qalb, hati. Naam. Ada yang menyebutkan qalb itu jantung. Naam, yang jelas ini yang mengomandoi seluruh anggota jasmani manusia. Maka oleh karena itu kita senantiasa memohon kepada Allah, ya muqallibal qulub, sabbit quluban ala dinik. Wahai zat yang senantiasa membolak-balikkan al-qalb, kokohkanlah hati kami di atas agamamu. Karena qalb ini qalbun, qalib, ya, berbola balik. Kadang di awal dia beramal baik, suka, ikhlas, senang, tetapi terkadang di dalam perjalanannya enam dia akan berubah. Maka yang bisa mengetahui apakah kalbu kita itu baik atau tidak, maka diri kita masing-masing. Apakah hatinya, kalbunya itu berpenyakit, maka diri kita masing-masing. Dan akan nampak bila hati yang baik itu dalam kesehariannya. Ya, akan terlihat dalam muamalahnya, dalam pergaulannya, akan nampak. Ya, tercermin pada seluruh anggota jasmaninya. Nah, itu kalau hatinya baik. Tapi kalau hatinya berpenyakit, maka akan nampak dari sikap-sikapnya. Ya, bermunculan. Ya, karakternya, tabiatnya yang tidak baik. Dia akan mencela ini, akan mencela itu. Tidak suka ini, tidak suka itu. 6. Melihat yang aneh-aneh. Umpamanya. Langsung dicelah. Tidak diperbaiki. Tidak dinasihati dan seterusnya. 6. Atau justru menyebarluaskannya di hadapan manusia yang lain. Nah, ini berarti hatinya lagi berpenyakit. Maka segera diobati. Naam. Segera istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Maka kita menyesal selama hidup ini. Ya. Ada waktu untuk kita menyesali, menghisab diri-diri kita sebelum dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, Syekh Jamil Zainu rahimahullah menyebutkan, dakhaltu iyadata tabibi muslim, maka saya masuk dalam rangka berkunjung kepada dokter muslim. Faraaitu suwar rijal wan nisa mu'allaqat 'alal jidar. Maka ketika dia berkunjung ke tempat dokter muslim ini, dia melihat gambar-gambar laki-laki, gambar-gambar wanita pada bergantungan di atas dinding. 6. Ya, di dinding-dinding bergantungan gambar-gambar itu. Fadzakartuhu binahi Rasul sallallahu alaihi wasallam an ta'liki suwar. Maka saya mengingatkannya tentang larangan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dari menggantungkan gambar-gambar itu tadi. Farafada qailan, maka dia menolak dan mengatakan, haulai zumalai wa zamilati fil jami'ah. Mereka-mereka ini, ya, kalau mau tahu, ini teman-temanku. Ya, teman-teman laki-lakiku dan teman-teman perempuanku di kampus, di jami'ah. Ilman bi annal aktsariyya minhum kuffar. Sementara diketahui bahwa kebanyakan dari mereka itu adalah kuffar, dari orang kafir. Wala siyama an-nisa allati yadhharna syu'u rahunna wa zinatahunna fi surah. Lebih-lebih wanita-wanita tadi itu yang dipajang di dinding-dinding itu, menampakkan rambut-rambut mereka, menampakkan perhiasan-perhiasan mereka di dalam gambar itu. Wa hum min biladi syu'iyah, mereka dari negeri komunis. Naam, dari negeri-negeri syu'iyah. Wa kana hadat tabibu yahluqu li hatahu, dan ternyata tabib, ya dokter yang muslim ini juga mencukur lihyanya. Fa nasahtuhu, maka kata syekh, saya menasihatinya, mengingatkannya, mewasiatkannya. Fa akhadathul izzatu bil itsmi, maka dia mulai menyombongkan dirinya. Ya, dia sudah terjerat dalam perbuatan dosa, justru ya istighfar, ya menyombongkan dirinya. Wa qala sayamutu wa huwa halikul yahtih, maka dia mengatakan sampai pun mati saya tetap mencukur lihiyaku. Allahul musta'an. Dan sampai mati pun dia dalam kondisi masih mencukur lihiyanya. Wal ajib anna hadzal tabib al mukhalifa li ta'alimir rasul, maka ini mengherankan, menakjubkan, bahwa tabib ini menyelisihi bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi hadi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Yadda'i hubbu al-kadhib li rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam, dia mengaku cintanya kepada Rasul, maka cinta sebenarnya cinta yang palsu, cinta yang dusta terhadap Ar-Rasul SAW. Wa yaqulu li, dan dia mengatakan kepadaku, kul, katakanlah, ya Rasulullah, ana fi hamak, wahai Rasulullah, saya di dalam penjagaanmu. Qultu fi nafsi, maka saya mengatakan pada diriku, anta ta'si amrohu, ya, engkau telah melanggar perintah-perintahnya, engkau telah bermaksiat dari perintah-perintahnya. Tsumma tadru fi hamahu, kemudian engkau masuk di dalam penjagaannya. Wa hal yarad ar-rasul bidzalika syirk, apakah Rasulullah akan ridho dengan perbuatan syirik yang seperti itu? Ya, penjagaan itu dari Allah, bukan penjagaan itu dari Rasul. Apa kira-kira Allah akan, apakah kira-kira Rasul akan ridho dengan perbuatan syirik yang seperti itu? Naam, fanahnu war rasul fi himallah wahdah, maka kita seluruhnya dan Rasul itu dalam penjagaan Allah semata. Jadi yang menjaga hamba-hambanya, baik dari kalangan malaikat, para rasul, para solihin, dan seluruh manusia, itu hanya Allah semata yang menjaga. Bukan justru dia mengatakan, ya, wahai Rasul, saya dalam penjagaanmu. Maka inilah kata-kata syirik. Allahul musta'an. Yang ketujuh, an inna mahabbata Rasul sallallahu alaihi wasallam la takunu fil ihtifalat wa nasb az-zinah wa insyadul anashid allati la takhlu min munkarin, bahwa cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak akan ada atau tidak akan terjadi kecuali dalam ihtifalat, perayaan-perayaan merayakan kelahiran Nabi, dan mereka membuat zinah, membuat perhiasan-perhiasan, dan mereka ya bermusik-musikan, yang mana tidak akan kosong dari perkara ini semua, dari perkara yang mungkar. Naam, ihtifalat, perayaan-perayaan, Kemudian mereka membuat hiasan-hiasan, apakah lampu-lampu ataupun kertas-kertas yang mengkilat dan disertai balon-balon dan seterusnya. Kemudian ada alunan-alunan musik yang mana ini tidak akan sepi dari perkara yang mungkar. Artinya tidak akan kosong dari perkara yang mungkar. Wa ghairu dhalik minal bid'ah allati la aslaha fid din bal takunul mahabbatu bittibai hadih. Dan selain itu dari bid'ah-bid'ah yang tidak ada asalnya di dalam agama, bahkan menjadi kecintaan, ya, atau akan ada kecintaan kepada Rasul dengan mengikuti bimbingannya. Naam. Ya, mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tamasuk bi sunnatih. Kemudian kita berpegang teguh dengan sunnah-sunnahnya. Wa tatbiq ta'alimihi, dan kita mewujudkan, mempraktikkan ta'alimihi, bimbingan-bimbingan yang tadi itu. Kita jalani, kita praktikkan dalam kehidupan kita. Naam. Ya, bukan hanya sekedar cinta, mengatakan cinta, tetapi ternyata apa yang dikatakan dia cinta justru berseberangan, tidak sesuai dengan fakta yang ada. Justru mengamalkan apa yang menjadi kemurkaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang Rasul sendiri tidak pernah mengamalkannya, tidak pernah mengajarkannya, dan tidak memerintahkannya kepada umatnya untuk mengerjakannya. Maka berhati-hati kita dari mengamalkan suatu amalan yang keluar dari bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan diusir oleh Allah Subhanahu wa taala pada yaumul kiamah. Ketika mendatangi telaga Nabi Al-Kautsar. Karena Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki telaga yang disebut dengan Al-Kautsar. Yang mana telaga ini alirannya muaranya dari Al-Jannah. Dan sekali meminumnya tidak akan haus selama-lamanya. Ya. Manisnya lebih manis daripada madu. Lebih putih dari susu. Sekali minum tidak akan haus selama-lamanya. Dan ciduknya sebanyak bintang di langit. Naam. Maka ketika hamba-hamba ini yang mereka mengaku muslimin mendatangi telaga ini, mereka dicegat oleh Allah Subhanahu wa taala, dilarang untuk mendatangi telaga itu. Maka Nabi SAW mengatakan, ummati, mereka itu adalah umatku, wahai Allah. Maka Allah mengatakan, wahai Muhammad, engkau tidak mengetahui apa yang mereka amalkan sepeninggalmu. Mereka telah keluar dari bimbinganmu, memilih bimbingan selainnya. Naam. Ya, akan ada yang seperti ini, mereka akan dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan lagi bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka terapkan dalam kehidupannya. Bukan lagi sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka amalkan dalam kehidupannya. Tetapi sudah sunnah-sunnah yang lainnya. Apakah sunnah kiai, apakah sunnah syekh, apakah sunnah habib yang tidak ada bimbingannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ahsana qaulu syair, alangkah indahnya perkataan seorang syair. In kana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Wa innal muhib liman yuhibbu muti'u. Jika kecintaanmu itu shadiqan, benar adanya, jujur, la ata'tahu, maka niscaya engkau akan mentaatinya. Innal muhib, sesungguhnya yang dicintai atau yang mencintai, dia akan taat Ya, yang mencintai itu dia akan taat kepada yang dicintai. Artinya apa yang disukai, yang dicintai itu ya diikuti. Umpamanya seseorang cinta kepada seorang wanita, maka kesenangan wanita itu diikuti. Kalau memang dia benar-benar cinta. Tapi kalau tidak cinta, tidak diikuti. Naam. Ini perkataan seorang syair. Kalau memang kecintaannya kepada Rasul itu benar, maka dia akan taat kepada Rasulnya. Karena orang mencintai akan taat terhadap keinginan yang dicintai. Ya, keinginan Rasulullah SAW agar bimbingannya diterapkan dalam kehidupannya. Naam. Ya, agar sunnah-sunnahnya diamalkan. Bimbingan-bimbingannya diamalkan dalam kehidupannya. Maka disitulah mereka akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana ayat yang kita sebutkan di depan. Bahwa bukti kecintaan kita kepada Allah itu dengan mengikuti bimbingan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila mana tidak mengikuti bimbingan Rasul, maka kata-kata cinta dia kepada Allah adalah kata-kata dusta. Naam. Maka dari itu kita pun senantiasa berusaha menggali dan terus mempelajari agama ini. Naam, dan terus kita berusaha untuk kita mengamalkannya. Ya, dan kita memohon kepada Allah agar ilmu yang kita telah ketahui dan telah pelajari kita bisa mewujudkannya dalam keseharian kita. Ya, jangan sebaliknya. Ilmu yang kita telah pelajari berjalan lewat begitu saja. Naam, tidak kita aplikasikan, praktikan dalam kehidupan kita. Nah, maka jangan kita menjadi orang yang membuat manusia lari dari da'watus sunnah. Apakah kita sudah lama mengenal dakwah atau baru mengenal dakwah atau pertengahan dakwah, pertengahan mengenal dakwah, maka kita pun harus memperlihatkan kepada mereka akhlakul karimah, akhlak yang baik. Naam. Ya, jangan kita yang menjadi sebab larinya orang dari dakwah. Karena akhlak kita yang buruk, pergaulan kita yang buruk. Naam. Orang tidak tahu menahu perkara, kemudian digosip dan seterusnya. Maka kita berhati-hati dari perkara yang seperti ini. Naam. Tapi kita berusaha mengamalkannya. Kita meminta kepada Allah kemampuan untuk mengamalkannya. Dan kita mohon kepada Allah agar kita tidak dibebani suatu perkara kecuali itu yang kita sanggupi sesuai dengan kesanggupan kita. Rabbana la tu'akhidna innasina ukhto'na. Naam. Dan seterusnya kita mohon kepada Allah. Naam, agar kita bisa beramal, bisa lurus dalam beramal. Naam, dan bisa kita praktikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Walau misawab, barangkali yang kita baca di sore hari ini, ya, semoga memberikan manfaat kepada kita sekalian, terutama kepada kami yang membacakan risalah ini dan juga mendengarkannya. Mudah-mudahan amalan-amalan kita dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat memperberat timbangan kebaikan dan dapat menolong kita ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.